Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit mungkin berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan dari salat jenazah terhadap almarhumah rahimahullah. Mungkin sebelum ke materi, sedikit kita kupas beberapa ayat Al-Quran dari surat Luqman, dan dua ayat terakhir surat Luqman ini yang memang seharusnya sering kita ingat di kapanpun hari, dimanapun perjalanan kita. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Rabb kalian, wakhshaw yawman la yajzi walidun awwaladih wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a, yang mana pada hari tersebut, yang mana la yajzi walidun awwaladih, seorang bapak tidak bisa memberikan apapun kepada anaknya kecuali dengan izin Allah, dan juga seorang anak tidak bisa melakukan apapun untuk orang tuanya kecuali kalau Allah izinkan. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu pasti betul adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan kalian tertipu oleh penipu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan, innallaha indahu ilmus saah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya. Suatu ketika beberapa orang dari Badui, kalangan Badui, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata saah, ya, kapankah terjadinya hari kiamat itu, yaitu jam tahun berapa, kapan waktunya. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelokkan permasalahan bukan kapannya, tetapi apa yang telah engkau persiapkan menuju kematianmu. Karena setiap insan akan menghadapi kiamatnya, kiamat sughra, pasti itu, yaitu kematian. Makanya Nabi SAW menjawab, mencari siapa yang paling muda di antara orang Badui itu, kemudian berkata, anak ini belum sampai tua, kalian sudah menemui kiamat kalian. Artinya kalian bakal menua dan akan mati, wafat. Ya. Itu yang kata Rasulullah. Enggak disebutkan tahun berapa, karena beliau tidak tahu. Melainkan lebih fokus kita ke masalah kematian dan wafatnya kita. Sebenarnya bukan kematian atau wafatnya kita fokusnya, melainkan persiapan. Persiapannya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Innallaha indahu ilmus saah, Allah memiliki ilmu tentang kapan terjadi kiamat. Innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaith, dan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Kemudian jemaah sekalian, ketika disebutkan rahim, kita telah terlahir di muka bumi ini. Kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, ya, di wali wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam rahim. Dulu kita di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, ketika kita sudah menjadi jiwa bernyawa. Mulai di sini, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, Tidak ada jiwa yang mengetahui besok bakal dapat apa. Setelah kita terlahir, tak satu pun dari kita mengetahui besok kita bakal bagaimana. Enggak tahu. Ya besok kita enggak tahu bagaimana. Besok hari Ahad misalnya kita enggak tahu apa ya. Kita enggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita enggak tahu masih sehat atau sakit. Kita enggak tahu masih hidup atau wafat. Ya, mungkin kita ketawa sekarang, besok mungkin ditangisi, kita enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Padahal kita enggak tahu besok dan kita juga tidak tahu. Tidak ada seorang pun dari kita tidak tahu di bagian bumi mana kita akan mati. Yang mana yang pastinya kita mati, tetapi tidak bisa dipastikan di mana kita akan mati, di mana ya, di mana kita enggak tahu. Apakah di Kalibata atau di tempat lain kita enggak tahu. Apakah di masjid pas lagi sujud atau na'udzubillah semoga tidak lagi maksiat. Kita enggak tahu. Dan Allah Ta'ala akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya dan betul-betul keinginan kuatnya di keseharian dia. Yang senang solat berjamaah mungkin Allah wafatkan dalam keadaan dia solat. Yang senang maksiat mungkin dan semoga tidak. Yang senang ketaatan, yang senang mengaji, yang senang mengajarkan ilmu, yang senang membaca Al-Quran, yang senang berzikir, semoga Allah wafatkan dengan apa yang dia senangi dari kebaikan itu. Allahumma amin. Ya, innallaha alimun khabirun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengetahui secara detail. Sedangkan kita tidak mengetahui. Maka jemaah sekalian, sebagaimana yang terjadi diceritakan singkat oleh imam kita, yang tidak ada seorang pun tahu apa yang akan dihadapi oleh beliau rahimahullah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan sebelumnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, enggak tahu besok bagaimana. Isya mungkin kita masih sehat, sementara subuh kita disolati. Wallahi kita tidak tahu ikhwan. Bahkan jangankan begitu, asar mungkin kita masih bekerja, mungkin maghrib tinggal nama, isya mungkin disolati atau besoknya sudah terkubur, kita tidak tahu ikhwan sekalian. Maka berbekallah dan sebaik-baik bekallah adalah ketakwaan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, sedikit kita singgung masalah tauhid. Betapa luar biasa ya tauhid, betapa pentingnya tauhid, sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan lainnya, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fih." Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok orang dari kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Umum 100 orang. Tadi kira-kira berapa? Oh, jauh lebih dari 100. Insyaallah lebih dari 100 ya. Bahkan mungkin 300 lebih mungkin. Ya, wallahu alam. Dan semuanya memberikan syafaat kepadanya. Semua menganggap mayit ini khair insyaallah. Melainkan mereka diperkenankan memberikan syafaat kepadanya nanti di hari akhir. Tetapi kemudian ditakyid di sini dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah ada seorang muslim atau muslimah meninggal dunia, lalu ada 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. 40 orang yang bertauhid, 40 orang yang menghindarkan diri dari syubhat syirik. Menyolatkan jenazahnya ini 40 orang saja misalnya, semuanya tidak ada yang berbuat syirik, semua tidak pakai jimat. Ya. Semua tidak menyembah kuburan, tidak. 40 orang saja minimal. Menyolatkan jenazah ini melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah ini melalui 40 orang ini. Jadi orang-orang yang bertauhid, seawam-awamnya dia kalau betul-betul bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak pakai jimat, tidak berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan mereka ini memberi syafaat di hari kiamat untuk mayit ini, ikhwah. Itu keutamaannya bertauhid, itu bermanfaat. Orang bertauhid itu seawam-awamnya dia, selama dia tidak berbuat syirik, masih murni dia kembali kepada Allah, maka dia solatin orang 40 orang semisal dia dengan tingkat keimanan yang berbeda, maka Allah izinkan nanti mayit ini dapat syafaat dari orang-orang yang bertauhid ini. Tuh, lihat jemaah sekalian. Orang bertauhid bermanfaat sekali, ya. Antum wafat disolati oleh orang bertauhid, bukan hanya dunia manfaatnya, akhirat nanti. Di sini makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sangat memprioritaskan masalah tauhid dan anti kesyirikan dan juga kebid'ahan. Dan sebaliknya, orang-orang yang justru banyak berbuat kesyirikan dan kebid'ahan sangat anti dengan dakwah menuju tauhid dan mencegahnya. Padahal lihat keutamaannya jemaah sekalian. Antum wafat 40 orang bertauhid di suatu masjid misalnya, disolati walaupun sedosa-dosa antum, tapi akan mendapatkan syafaat dari Allah. Izinkan mereka semua untuk memberi syafaat dunia dengan mensolatinya dan mempersaksikan. Dan orang-orang bertauhid sangat pemaaf jemaah sekalian. Enggak baperan, enggak, ini orang mayit sudah lah, biarin aja mayit banyak berbuat bid'ah, sudah semoga Allah laknat. Enggak, orang bertauhid enggak seperti itu, melainkan memaafkan. Dan kelak mereka ini yang juga akan Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada mayit ini jemaah sekalian. Maka kalau kita husnuzan kepada mayit dan kita dalam keadaan bertauhid betul-betul, tidak berbuat syirik sampai sekecil riya pun tidak, dan itu masalah besar riya itu, maka di akhirat nanti, dan semoga Allah jadikan kita bertauhid terus, itu akan memberikan persaksian kepada mereka dan syafaat untuk mereka yang telah kita salati bahwasanya orang ini dalam kebaikan ya Allah. Dan betapa adanya jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Muslim, seseorang yang sebenarnya dia sudah mau tenggelam ke neraka, tapi kemudian ada orang-orang soleh dan bertauhid yang sudah lolos dari sirat, melewati sirat menuju ke surga, melihat ini kawannya, ya Allah dia dulu sholat bareng kita, ya Allah dia dulu haji bareng kami, ya Allah selamatkan dia dari api neraka ya Allah. Syafaat dari orang-orang soleh yang bertauhid, maka Allah selamatkan dia dari api neraka. Lihat jemaah sekalian, betapa besarnya keutamaan tauhid pada kalbu seseorang. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ketika misal ada seorang ustaz membahas tentang kalung, gelang, cincin, batu akik, jimat dan seterusnya, antum jangan protes. Kenapa ustaz kok malah ngurusin cincin orang? Bukan ngurusin cincin, ngurusin keyakinan dan akidah manusia supaya kembali ke jalan yang benar, supaya bertauhid, supaya kalau nyolatin orang betul itu sholatnya. Karena bisa jadi Allah tidak menerima sholatnya orang-orang yang berbuat syirik. Na'udzubillah. Begitu jemaah sekalian. Ya, memang masalahnya kecil, batu akik, jimat, apa sih? Ngapain dipermasalahin? Bukan ngapa-ngapain, tetapi itu berpengaruh terhadap akhirat semuanya, akhirat masing-masing yang melakukan itu. Begitu jemaah sekalian, mungkin itu mukaddimah karena sedikit amanat dari imam, ya, untuk tausiah saja, bukan dalam rangka mengkhususkan tentang untuk mayit, ya, mengkhususkan untuk sholat jenazah, tetapi ini dalam rangka mau'idhu hasanah, ya, semoga bermanfaat. Kita menuju ke tema jemaah sekalian. Tema kita tentang kenaikan Isa al-Masih yang sebenarnya populer, tapi populernya sebagai hari liburan, ya jemaah sekalian. Populernya hari liburan, ya. Padahal itu ada ilmu tentangnya dan ada ayat yang berkaitan tentang hal tersebut. Kita masuk ke surat Ali Imran ayat ke-52, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah." Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam mengetahui, merasakan minhum, di antara mereka, di antara kaumnya ini yaitu Bani Israel, al-kufr, ada kekufuran. Ya. Nabi Isa alaihissalam merasa ini sebagian dari murid saya, sebagian dari jemaah saya ini kayaknya enggak percaya sama saya, kufur. Dan kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, wa hammuhum bi adhiyatihi, yaitu Nabi Isa merasa kayaknya ini ada sebagian dari orang ini pengen nyakitin saya. Dan memang Nabi Isa nanti akan dikejar-kejar oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu dari kalangan Bani Israel, tapi versi kafirnya, Pak, versi kafirnya, ya. Yahudi ini versi kafirnya. mereka yang tidak beriman kepada Nabi Isa, bahkan menganggap Nabi Isa ini anak pelacur. Jadi Siti Maryam itu dihinakan oleh orang Yahudi sebagai pelacur, dan Nabi Isa sebagai anak pelacur, anak haram. Ya. Nah, Nabi Isa sudah merasakan itu. Dan memang begitu rata-rata nabi atau dai itu kadang merasakan siapa-siapa raut wajah dan tingkah sikap sebagian orang yang kayaknya enggak suka sama saya. Kerasa. Guru pun begitu, ya. Bahkan seorang bapak pun begitu. Ngelihat anak-anaknya 4, 5, tahu bapak ini siapa, anak-anaknya sebel sama dia. Tahu. Kerasa. Maka ketika Nabi Isa merasakan hal ini, qala man ansari ilallah. Maka berkata Nabi Isa, man ansari ilallah. Siapa yang menjadi ansari, yaitu penolongku, yaitu yang mau menolongku. Ya. Ilallah, menuju Allah. Maksudnya apa? Kata Al-Hasan Al-Basri, al-ma'na man ansari fis sabili ilallah. Siapa yang bakal menjadi murid-murid pembantuku, ya, dalam rangka berjalan di perjalanan menuju Allah. Kita ini sekarang dalam perjalanan menuju Allah, jemaah sekalian. Ya ayyuhal insan, ya kan? Wa innaka kadihun ila rabbika kadha. Anda, ya, antum, kita semua kadih, berletih-letih beramal, ila rabbika, menuju Rabbmu, ya kan? Kenapa kita sholat subuh berjamaah? Kan kita karena dalam perjalanan menuju Allah, berbekal supaya enggak kaget, enggak terlalu kaget banget nanti di akhirat. Ya? Karena semua orang zalim pasti kaget. Kaget karena dikira kezalimannya, kesyirikannya, kekufurannya, kebid'ahannya itu tidak diminta pertanggungjawaban, dikira gitu. Padahal wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali mengira Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Kenapa orang-orang yang zalim, baik dari sektor pemerintahan misalnya, atau rakyat jelata, atau pedagang, atau tetangga, atau diri kita, kenapa kok masih enjoy-enjoy aja dengan kezalimannya? Kenapa masih oke-oke aja dengan kesyirikannya? Kenapa masih berdikdaya dengan kebid'ahannya? Innama yu'akhiruhum, Allah akhirkan mereka. Allah akhirkan pembalasan itu. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Untuk suatu hari nanti ketika pandangan-pandangan itu terbelalak. Ya, udah bingung, kaget semua orang, kaget. Jadi orang-orang zalim akan kaget. Taib. Siapa yang akan menolongku menuju jalan dengan di perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, maka orang-orang hawariyun, ya, maka ada orang namanya, kelompok namanya hawari. Hawari. Hawari ini kalau diaslikan, di arti aslinya hawariyun jamak dari, atau hawariyun jamak dari hawari. Artinya adalah asfiya atau ashab. Orang-orang pilihan, para sahabat itu hawari. Hawarinya antum, sahabatnya antum. Orang terpilih bagi antum itu hawari. Asal kata dari hawari, dari hawari, dari kata hur, haura, ya, yang arti makna asli adalah bayat, yaitu putih. Ya, putih. Kata para ulama bahwasanya hawarinya Nabi Isa ketika itu jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Disebut hawari karena putihnya kalbu mereka. Makanya disebut hawari, putih. Orang-orang putih, golongan putih. Ya. Ini enggak berkaitan dengan pemilu, Pak, ya. Golongan putih, golput, bukan, ya. Itu beda lagi, ya. Maksudnya Hawari di sini golongan putih, yaitu para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hawari itu artinya golput, golongan putih. Ya. Tapi jangan dinamakan nanti Hawari golput. Ya, beda itu ya, beda konteks. Kata Hawariyun, nahnu ansarullah. Kami adalah para ansar, para penolong agama Allah. Ya, gitu ya. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Dan saksikanlah wahai Nabi Isa, kami adalah orang-orang muslimun. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman kepada Nabi, manapun itu Nabi, kapanpun itu terjadi, maka dia adalah muslim. Mereka berarti saudara kita, jemaah sekalian. Semua orang terdekat Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, itu saudara kita se-Islam, se-iman. Dari sejak Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat, siapapun yang beriman betul-betul itu saudara kita semua, saudara seiman semua. Ukhuwah dalam masalah iman. Ya. Jadi aslinya agama yang dibawa Nabi Isa agama Islam. Tapi Islam yang lebih eksklusif untuk kaum dakwahnya Nabi Isa. Agama yang dibawa Nabi Musa Islam, agama yang dibawa Nabi Ibrahim Islam, agama yang dianut oleh Nabi Adam, anak-anaknya, itu Islam semua, muslimun dari awal sampai akhirnya. Kalau misalnya kita mendoakan kaum muslimin, pertama mendoakan kaum muslimin secara umum, ini tradisinya para nabi. Sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Sekarang enggak ada nabi. Nabi Nuh lihat di surat Nuh. Nabi Ibrahim lihat di surat Ibrahim. Dan Nabi Muhammad lihat di hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, semuanya mendoakan kaum muslimin. Ya. Maka kalau kita terbiasa mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat atau Allahumma ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ini doa, cuma ini bukan doa kalau bagi orang-orang di khutbah Jumat. Alarm, ya. Pada bangun enggak? Pada bangun. Pas khutbah pada tidur, ya. Pas Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat pada bangun. Ini kalau saya sekarang nih Allahumma, saya nyatakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat pada bangun yang bobo. Dikira lagi khutbah, ya. Itu. Jadi bukan doa jadinya lama-lama. Ya enggak? Coba kalau misalnya begitu, pada tegak orang amin langsung amin. Alhamdulillah selesai khutbahnya. Enggak kerasa nancep di hati. Situ tidur ya. Nah, jadi dari awal sampai sekarang muslimun, orang-orang muslimin, ya. Saudara-saudara kita juga jemaah sekalian. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy-syahidin." Kata orang-orang Hawariyun ini, mereka kemudian berdoa minta sama Allah, "Ya Rabb kami, kami telah beriman terhadap apa yang Engkau turunkan yaitu kitab Injil. Wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti sang rasul yaitu Nabi Isa. Faktubna ma'asy-syahidin." Maka tolong ya Allah, catatlah kami, tetapkanlah kami, kumpulkanlah kami. Jadi karena kitab itu artinya kumpulan. Ya. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang syahidin. Nah, di sini ikhwan, apa arti syahid? Bukan mati syahid, bukan maksudnya. Itu syahid. Jamaknya syuhada. Syahidin ini orang yang bersyahadat. Ya. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kumpulkanlah kami kepada orang-orang yang bersyahadat, orang-orang muslim. Tuh permintaannya. Ya. Memang sebagian ulama mengkhususkan syahidin ini maksudnya adalah umat Muhammad, yaitu karena Nabi Isa ketika dakwah itu memberitakan kepada orang-orang, nanti akan hadir nabi terakhir setelahku min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dan itu nabi terakhir paling mulianya makhluk dan umatnya paling mulianya umat. Kalau soleh ya. Kalau ngikutin Nabi Muhammad ini kita paling mulianya umat, Pak. Ya. Saking mulianya umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti beliau, ya, bukan yang berbuat syirik, bukan juga yang berbuat bid'ah, tapi umat Nabi Muhammad yang betul-betul berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengada-ngada dalam beragama, itu sebaik-baik umat. Keumumannya, ya, keumumannya umat Nabi Muhammad Muslimun sebaik-baik umat. Saking bagusnya ini umat, ya, sampai pengikutnya Nabi Isa saja berharap bisa berkumpul sama kita kalau kita soleh. Gitu, Pak. Jadi boleh jadi ketemu nanti, dan memang bakal ketemu semua Muslim insyaAllah. Begitu. Anak-anak yang hilang, anak-anak yang terpisah dari orang tuanya ketika mereka wafat dalam keadaan Islam, ketemu, ketemu nanti, ya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita tahu kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka ikutilah Nabi Muhammad betul-betul. Jangan melampaui batas. Jadi syaitan itu menginginkan orang yang semangat mengikuti Nabi dilampaui batasnya sampai berbuat bid'ah. Sebagian orang malas mengikuti Nabi SAW, maka syaitan halang-halangi mereka dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang sebagaimana adanya mengikuti sunnah Nabi. Enggak usah berlebihan dan enggak usah meremehkan. Nah, ini kalau seperti itu kaum muslimin enggak berlebihan, melampaui batas, offside gitu, ya. Dan enggak meremehkan. Itu bakal berkumpul dengan orang-orang dari umat-umat terdahulu. Ya. Dan ketika itu kita dibedakan jemaah sekalian. Di hari kiamat nanti dibangkitkan orang-orang ini, muslimun Nabi Muhammad, muslimun dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ghurran muhajjalin min atharil wudu, yaitu bagian wajah, tangan dan kaki itu putih cah bercahaya, kemilau betul-betul. Yang itu tanda-tanda umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Disebabkan apa? Efek dari wudunya, masya Allah. Taib. Sekarang orang-orang zaman dulu di umat terdahulu pada wudu nggak ada mungkin syarat wudu. Tapi wudunya mereka tidak memberikan efek di hari kiamat berupa cahaya di bekas basuhan wudu. Bagian basuhan wudu wajah, tangan, kaki. Terbedakan jemaah sekalian. Itu salah satu keunggulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka betul-betul mengikuti Nabi SAW. Kemudian ketika orang-orang Hawari sudah berkata begini, akhirnya 12 orang ini mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Lihat, 12 orang muridnya yang betul-betul mau ikut Nabi Isa alaihissalam. Menunjukkan bahwasanya dalam dakwah itu enggak harus sampai 1 juta umat, 1000 umat, 100 umat, berapapun, karena hidayah itu milik Allah. Dan bukan paksaan kita. Antum mau dengar, alhamdulillah. Tidak dengar, ya semoga suatu saat dengar. Gitu kan. Yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan surga, aku diperlihatkan sebagian Nabi, ada pengikutnya rohtun minan nas, beberapa kelompok manusia, ada yang pengikutnya 3 atau 2, ada yang tidak ada pengikutnya. Masya Allah. Tapi tetap, ya, status Nabi, ya Nabi, lebih mulia daripada kita semua. Padahal enggak ada yang ngikutin. Ini menunjukkan bahwasanya dalam dakwah, barometer kesuksesan dakwah Islamiyah itu bukan sekedar di kuantitas, melainkan barometer kesuksesan dai itu di istiqomah. Terus dakwah sampai akhir hayat. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah istiqomah. Lah kita baru berapa, Pak? Nurullah udah 5 tahun insyaallah. Sekitaran itu, ya, alhamdulillah. Kalau futur, nah ini berarti gagal. Kalau istiqomah terus, walaupun yang hadir cuma 2 orang misalnya, tapi istiqomah berarti antum sukses, Pak. Orang mungkin lihat dakwahnya nggak sukses, cuma 2 orang doang, masih betah aja tuh Ustaz. Justru itu sukses, ya, karena istiqomah kunci suksesnya, bukan sekedar banyak. Ya, ada kalanya banyak, tapi sekalinya dai ini yang hadir cuma 5 orang, dia enggak mau ngajar. Enggak. Kecewa saya 5 orang doang. Saya biasa 100 orang, 200 orang, 300 orang, 1000 orang. Maka kalau 5 orang afwan ya. Ini enggak sukses dai ini. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka pun membuat makar, yaitu orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang kufur kepada Nabi Isa. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dabbaru al-qatla lil masih. Mereka ini yang sudah dirasakan oleh Nabi Isa ini, mereka ini kayaknya banyak yang enggak suka sama saya. Maka mereka yang enggak suka dan enggak beriman kepada Nabi Isa, mereka pun mencanangkan pembunuhan untuk Nabi Isa. Lihat. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala yaqtuluna anbiya, yaitu mereka membunuh para nabi. Kata para ulama, Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nabi Zakaria juga begitu. Nabi Isa berusaha untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri. Karena Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu kan generasi atas di atas Nabi Isa. Bahkan Nabi Yahya itu sendiri satu generasi sama Nabi Isa. Itu masa-masa ketika orang-orang Bani Israel itu terpecah. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ya, yang kufur disebut Yahudi. Ya. Yang beriman kepada Nabi Isa disebut Hawariyun atau Ansor. Adapun kemudian sebutan Nasrani, ini hanya untuk membedakan saja agamanya. Ya, mana Nasrani tetap kufur, kafir. Walaupun namanya Nasrani artinya penolong, tapi tetap kafir karena bukan masalah nama, masalah akidahnya salah. Nanti insya Allah ada ceritanya. Mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka. Allah Ta'ala membuat pula makar untuk mereka, membalas. Jadi di sini ada sifat makar dari Allah Ta'ala, tetapi sifat ini sifat yang terikat dengan pembalasan terhadap orang-orang kafir yang membuat makar. Jadi bukan Allah duluan yang membuat tipu daya atau makar. Ya. Seperti orang-orang munafik, mereka beristihza, menghina Allah, melecehkan agama Allah, mengolok-olok kaum muslimin. Allahu yastahzi'u bihim. Maka Allah pun menghinakan mereka, mengolok-olok mereka. Ini sifat Allah Ta'ala, tetapi sifat Allah yang terikat atau terkait dengan pembalasan terhadap perbuatan mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik pembuat makar, pembuat tipu daya. Tetapi antum tidak bisa mengatakan, wahai Allah sang pembuat makar, enggak boleh katanya. Karena ini lafal makir itu tidak, Allah Ta'ala tidak ternamakan dengan makir. Ya. Tidak ternamakan, tapi tersifatkan dengannya dengan sifat yang terikat dengan pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat makar. Ini ada nanti mungkin di kajian akidah tentang asma wa sifat. Kemudian, nah di sini tema kita ayat 55 dari Ali Imran. Idh qala Allahu ya Isa, ketika Allah Ta'ala berkata, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Di sini ayat mutawaffika, tawaffa. Para ulama berselisih pendapat arti dari mutawaffika. Apakah dia artinya mewafatkan kamu, atau dia artinya selain bukan mewafatkan kamu? Ini khilaf di antara ulama. Tapi kan yang pasti kita sudah tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam belum wafat sampai sekarang. Itu akidah Ahlussunnah. Itu akidah Islam bahkan. Akidah Islam. Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Masih ada di langit sana, ya. Dengan dalil ini, yang suatu saat nanti akan turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adila. Demi Allah, kelak akan, pasti akan turun anaknya Maryam, itu Nabi Isa, sebagai hakim yang adil. Falayaksiranna salib. Salib-salib bakal dihancurin sama Nabi Isa nanti. InsyaAllah, yakin, wallahi, nanti suatu saat salib-salib itu bakal di patahin semuanya itu. Ya. Wala yaqtulannal khinzir, babi-babi itu bakal dibunuh itu. Babi beneran ya, bukan babi dalam artian kiasan, yaitu orang-orang kafir, bukan. Wala yad'annal jizyah, upeti untuk orang-orang kafir dihapus karena sudah tidak lagi semua orang ini nanti kan ada dajjal, Pak. Yahudi itu banyak yang ikut dajjal. Nasrani kemudian melihat Nabi Isa turun, ketipu mereka, selama ini ketipu ternyata mereka dengan pendeta-pendeta itu tuh. Ya, kadang kita melihat pendeta tuh akhlaknya mulia, penipu itu. Iya, kadang kita melihat pendeta tuh akhlaknya bagus, senyum gitu, penipu itu. Kadang-kadang kita yang lihat rahib-rahib atau biarawati ya, pakai kerudung itu. Itu orang ketipu itu orang tuh. Kesian. Ya. Nanti ketika Nabi Isa turun, mereka akan sadar ternyata selama ini kita ketipu. Ini Jesus. Ini Jesus ini. Dan pertanyaannya, kenapa kok figur Jesus itu mesti kok wajahnya wajah bule? Ya enggak? Ya enggak? Cakep ganteng ya. Kenapa wajahnya wajah bule gitu loh? Kenapa enggak wajah Arab gitu atau wajah gimana ya? Kenapa mesti bule? Ya. Lihat figur Jesus itu kan di gereja-gereja ya, dipasang-pasang ya. Foto-foto tentang Jesus. Sekarang siapa yang tahu itu fotonya Jesus? Siapa yang tahu? Emang dulu ada foto? Dari mana sanatnya, riwayatnya kok bisa kayak gitu wajahnya? Dengan jenggot gini ya, bro, ya. Coba antum, Pak, jenggotan, rambut agak panjang. Jalan. Yesus, Yesus, ya. Ini manusia apa Tuhan sebenarnya? Ya. Dari mana itu tahu itu fotonya, itu gambarnya? Kayak orang-orang sekarang juga. Para wali, orang-orang soleh zaman dulu mungkin kalau betul soleh dipasang foto-fotonya di kuburannya. Siapa yang gambar? Emang tahu itu dia seperti itu mukanya? Siapa yang mempertanggung jawab nanti di akhirat? Emang kayak gitu mukanya? Gak tahu. Kadang ada yang menggambar Ali bin Abi Thalib seperti apa. Itu Syiah itu kayak gitu. Sebenarnya agama-agama seperti yaitu Nasrani, sebagian dari kita mengikuti peribadatan seperti ini. Wali-walinya dan orang-orang solehnya kemudian digambar-gambar seperti ini. Dan mesti rata-rata kalau gak ganteng beribawa mesti. Gak ada yang picek gitu matanya, gak ada. Supaya apa? Untuk menimbulkan kecintaan di hati, kecintaan yang palsu. Dia gak ngerti hakikat yang dicintainya ini. Ketipu orang. Banyak penipu-penipu sekarang. Coba yang jaga kuburannya, Pak, sampean tahu gak, betul gak wajahnya kayak gini, Pak? Wah, saya mah juru kunci aja, Mas. Gak tahu. Terus siapa, Pak, yang ngelukis ini siapa? Saya juga gak tahu, Mas. Banyak orang beribadah di atas kejahilan, ketidaktahuan. Ya? Dan ini merupakan bentuk tasyabbuh bil kuffar. Menyerupai orang-orang kafir peribadatannya. Ada gak Nabi Muhammad SAW dulu menyuruh, tolong gambarin tentang saya, muka saya, nanti kuburan saya pakai gambar, foto, kemudian kalian berkhidmat di kuburan saya dan merasakan ketenangan, kenyamanan di sana. Itu siapa? Itu tradisinya kayak gitu mah, tradisinya orang Nasrani. Sebagaimana kata Nabi itu sendiri, ulaika, mereka itu kalau misalnya ada orang soleh wafat di antara mereka, mereka akan membentuk bangunan atau apa namanya, figur apa? Patung atau gambar, gambar-gambar yang mereka gantungkan dekat kubur-kubur mereka, dijadikan masjid kemudian kuburannya, yaitu tempat peribadatan. Ulaika hum syirarul khalqi indallah, mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Ta'ala. Sekarang kita menuju step menuju sana, ngapain? Gak usah lah. Makanya gengsi lah antum, masa mau ikutan kayak gitu? Mana harga diri kita sebagai muslim, masa mau ikutan dengan trik-trik seperti itu? Gak usah. Jadi kalau misal belajar surat Ali Imran masih kayak gitu juga, lucu. Buat apa kita belajar surat Ali? Buat apa kita bantah Nasrani kalau ternyata metode beribadah kita agak menyerempet menuju ke sana, menyerupai. Ya, udah taubat, nggak usah kayak gitu. Tapi Ustaz itu kan mereka berusaha berbuat baik, Ustaz. Betapa banyaknya orang yang berbuat baik, niatannya pengen baik, tetapi ternyata Allah tidak menerima. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, jadi enggak cukup niat baik, tetapi caranya harus benar. Kata Allah, wahai Isa, inni mutawaffika. Ini ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang makna mutawaffika yaitu aku mematikanmu. Tapi mematikan di sini bukan berarti mematikan putus kehidupan, yaitu mematikan di sini maknanya mematikan tidur maksudnya. Karena wafat ada dua. Ya, wafatul hayat yaitu mati hidupnya, enggak hidup lagi. Dan ada wafatun naum, wafat tidur. Sebagaimana kata Allah di surat Al-An'am ayat 60. Huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Apa artinya? Membuat kalian tidur. Ini salah satu pendapat ulama. Jadi ketika itu, ketika diangkat itu, wallahu alam, kalau kita pakai tafsiran ini, Nabi Isa sedang dalam keadaan ditidurkan oleh Allah Subhanahu, dibuat tidur. Dibuat tidur kemudian Allah Ta'ala angkat ruh dan fisiknya. Ruh dan fisiknya. Ya. Ada tafsiran berikutnya kedua, makna mutawaffika di sini artinya qabiduka. Yaitu Allah menggenggammu, aku menggenggammu tanpa kematian, digenggamkan. Allah ambil, maka Allah ambil. Allah bawa, Allah angkat. Afwan. Lafal bawa enggak benar. Allah angkat karena lafalnya rafi'uka. Aku genggam kamu, aku ambil kamu dan aku angkat kamu ilayya menujuku, kata Allah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, mensucikanmu dari orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ini berusaha untuk membunuh Nabi Isa sampai tertumpah darahnya, pengennya begitu orang-orang Yahudi itu. Wa ja'ilul ladzina, kemudian sampai situ dikatakan oleh Allah, wa ja'ilul ladzina tabi'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah jadikan, dan aku jadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Nabi Isa itu fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Di sini lihat syaratnya, Pak. Di sini ini penting, ini ilmu ini. Aku jadikan orang yang ittiba kepadamu wahai Nabi Isa, wahai Isa. Orang yang ittiba kepadamu itu fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi sekarang ada enggak pengikut Nabi Isa, jemaah sekalian? Ya harus ngikut Nabi Muhammad. Siapa yang betul-betul mengikuti Nabi Isa secara hakiki, maka dia pasti sekarang sudah masuk Islam. Lantas bagaimana dengan orang-orang kafir, Nasrani, Kristen, Katoliknya atau Protestannya, Ortodoksnya atau manapun? Kafir semuanya. Kafir semuanya. Tapi mereka kan sangat ikut setia dengan Jesus. Kafir, kita bilang. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sudah bilang, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani di zaman ini yang mengetahui adanya aku, yaitu Muhammad SAW, ya, tidak mengikutiku, maka pasti masuk neraka. Kafir. Itu harus masuk Islam. Apalagi zaman sekarang, sudah wafat Nabi Muhammadnya. Harus ikut Nabi Muhammad SAW. Maka di sini berarti ittiba'nya kepada Nabi Isa, dan kita ini mengimani Nabi Muhammad SAW, otomatis juga kita mengikuti semua Rasul. Ya kan? Kita mengikuti semua Rasul, karena agamanya semua Rasul sama, tauhid. Nah, lafal ittaba'u, ittiba' di sini jemaah, kunci. Bagaimana caranya kita untuk fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir? Gimana caranya? Ittiba, ini dia nih. Karena kata Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sekarang berarti berlaku ittiba kepada para nabi, berlaku baik Nabi Muhammad dan para nabi seluruhnya, yaitu bertauhid betul-betul karena agama mereka sama, tauhid Islam, monoteisme. Berarti kunci sekarang kalau kita mau betul-betul kita ini di atas orang-orang kafir, caranya sekarang ingat di surat 55 ayat di ayat 55 surat Ali Imran, ittiba kepada nabi. Dan berarti di sini mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, yang membuat kita itu tidak berada di atas orang kafir, yang membuat kita terasa kalah dari orang kafir adalah tidak ittiba kepada nabi. Tidak ittiba kepada nabi ada dua model. pertama berbuat bid'ah, kedua memang tidak beramal. Dua model itu yang membuat kita tuh mengalami kemunduran, ya. Yang membuat umat Islam itu di bawah, terpuruk di bawah orang-orang kafir ini, tidak ittiba kepada Nabi. Dan itu ada dua gambaran. Imma berbuat bid'ah, karena berbuat bid'ah itu bukan ittiba, melampaui batas, melanggar. Yang namanya ittiba itu mengikuti Nabi seutuhnya, apa adanya. Bid'ah itu melampaui itu. Nah, ini yang membuat mundur kita semua. Ya. Itu pertama. Dan yang kedua, enggak mau ikut sama sekali, memang mager gitu. Dia sholat berjamaah enggak mau, ya. Bahkan enggak sholat, ya. Ini enggak mau ikut sama sekali sunnah Nabi, walaupun muslim KTP-nya, betul. Betul muslim, tetapi enggak mau ikut-ikutan sunnah Nabi SAW. Dua ini yang menyebab umat ini kok di bawahnya orang-orang kafir, dikangkangin sama orang kafir. Ditunggangin sama orang kafir. Kita mungkin bilang, oh kita harus pemerintahannya dulu ini harus diralat. Enggak, antum yang harus diralat. Kita ini yang harus diralat. Kita diri kita ini, ittiba atau enggak. Selama masyarakat enggak diralat untuk ittiba, kita hanya meletihkan diri untuk meneriaki orang-orang di atas. Letih, capek. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum Indonesia sampai diri-diri mereka tuh yang berusaha berubah. Mau berubah enggak menuju ittiba? Kalau misalnya kita berubah, influence-kan ittiba ini kepada umat, jauhi kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan dan sikap malas terhadap sunnah Nabi, mulai di situ akan terwujud bibit-bibit menuju betul-betul ittiba kepada Rasul. Itu baru kemenangan. Ada seorang sahabat Nabi, yang lupa namanya, Allah. Di kitab Al-Umm Imam Syafi'i meriwayatkan itu. Di Sunan Abi Daud juga. Jadi ketika itu zakat ditunaikan zakat, Nabi sudah wafat. Sahabat ini pejabat. Pengen apa? Narik, bukan narik pajak, Pak. Narik zakat. Ada beberapa orang Yahudi kemudian yang pedagang, tajir, kaya, ya. Mau ditarik zakatnya. Ayo, zakat. Ya. Maka kemudian orang Yahudi berusaha untuk ngelobi, ya. Orang Yahudi itu lobinya kuat, Pak. Makanya disebut lobi Yahudi, ya. Orang Yahudi itu ngelobi sampai diperintahkan oleh Allah, ini langsung dilobi sama orang Yahudi, ya enggak? Diminta, diperintahkan oleh Allah, sembeli seekor sapi. Dilobi sama orang Yahudi kan? Itu jadi lobi Yahudi itu udah ada sejak zaman Nabi Musa. Karakter memang. Disuruh gini mereka ngelobi, bikin repot. Ya, ayo tarik pajak atau bafan, bukan pajak, zakat di lobi, ya minta, ya udahlah segini aja lah, disuruh diminta manipulasi gitu. Sahabat Nabi ini pejabat, maka dibilang tidak, kami tidak, jadi mau disogok, sahabat ini mau disogok, pejabat ini mau disogok, pejabat Muslim ini yaitu sahabat Nabi, sudah wafat nabinya ketika itu, mau disogok kemudian afwan. Kami sesuai apa namanya mekanisme syariat saja. Kami tidak makan hal-hal seperti ini. Tegas gitu sama orang Yahudi, tegas. Kami tidak ikut. Ini tiba kepada Nabi, tegas. Karena Nabi SAW berkata, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Ini tiba. Kalau kita gimana kira-kira? Gitu kan? Bahkan kita enggak bisa naik kemana pun ke politik misalnya, kecuali pasti ada suap penyuap, kan? Taib, kalau tegas misalnya, maaf, wahai Yahudi, kami tidak ini. Bayar zakat, jangan dikurangi, sesuai dengan apa yang kalian hasilkan. Kami tidak butuh bayaran apapun dari suapan, enggak. Kemudian apa kata orang Yahudi? Bihadza taqumus sama'u wal ard. Dipuji orang Yahudi. Dengan inilah, dengan keadilan inilah, langit dan bumi itu tegak. Itu orang Yahudi akui itu. Ketika itu di zaman tabi'in, di zaman Nabi SAW sudah wafat. Nabi tidak ada, sudah wafat. Tapi para sahabatnya menegakkan syariat Allah masing-masing. Sekarang kira-kira gimana, Pak? Kalau kita individu masing-masing ketemu kayak gini, wah, kalau kita pejabat nih, mau narik zakat misalnya, atau ambil zakat dari masing-masing, mau narik zakat. Udahlah, kata pedagangnya. cincailah gitu kan, bisalah diaturlah, kamu dapat persenan nanti ya, kalkulasinya itu dimanipulasi sedikit lah biar gak terlalu banyak gitu kan. Nah gimana kira-kira, kita bakal tergoda gak? Lumayan nih, ish, dapat 1 juta nih sekali tarik nih, aduh afwan, saya tidak memakan harta seperti ini, amanat saya hanya menarik zakat, taruh di Baitul Mal, selesai, saya gak makan apapun dari sini. Masya Allah, kata orang Yahudi, dengan keadilan seperti inilah, amanah yang seperti inilah, langit dan bumi itu tegak, jemaah. Kata orang Yahudi, rekomendasinya orang Yahudi. Itu efek dari itiba. Orang kafir tunduk. Orang kafir tunduk. Dan bahkan ini baru nih benar nih. Ini baru benar. Tunduk di sini, memuji sini bukan memuji karena kita menjilat, bukan. Karena sebagian dari kita kan penjilat. Ya. Sama orang kafir tuh ngejilat-jilat karena orang kafirnya kaya. Dijilat-jilat. Padahal kotoran yang dijilat itu, dunia yang dijilat. Kemudian orang kafir bakal ridho sama kita. Sebagaimana ada tuh orang kayak gitu. Pakai sorban juga, pakai ini juga. Ceramah di gereja, memuji orang. Bahkan misaan bareng kemudian nyanyi bareng dengan nyanyi gereja. Allah musta'an. Ada itu. Berminggu belakangan ini, gak usah disebutkan namanya pak. Ada itu. Munafik itu orang itu. Jelas munafik itu. Zindik kalau bahasanya itu. Ya. Udah, yang seperti ini udah gak usah diakui kita. Mati-mati aja sana. Gak usah, bukan muslim itu. Itu menyakiti muslim. Udah bukan muslim lagi itu orang. Zindik itu orang. Udah zindik. Ya. Dan mereka orang-orang kafir ridho foto bareng sama perempuan-perempuannya. Masya Allah. Tuh lihat. Mereka ridho gak? Ini. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nunggu kapan mereka ridho? Nunggu sampai-sampaian itu ikut dengan keagamaan mereka atau style mereka, baru mereka ridho membela mereka, walaupun masalah urusan politik saja, tapi tetap ini na'udzubillah. Nah, jadi mereka memuji karena dijilat. Tapi ini orang Yahudi yang tadi saya kisahkan, memuji sahabat Nabi bukan karena sahabat menjilat, justru karena sahabat Nabi ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Maka jemaah sekalian, antum jangan takut berjenggot. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kan sunnah stat. Nah itu penyakit bangsa kita itu. Tapi kan sunnah stat. Giliran yang sunnah bukan ditegakin, tapi kan sunnah stat. Gak apa-apa ditinggalin. Giliran yang makruh dilakonin. Ah mumpung makruh ini, ya kan gitu penyakit tuh. Ya gak haram makruh ah gak apa-apa lakonin dah. Ya gitu jemaah. Thumma ilayya marji'ukum faunabbiukum. Astaghfirullah. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepadakulah tempat, kepadakulah kalian kembalinya, dan maka aku berikan hukum di antara kalian sebagaimana kalian berselisih, yaitu perselisihan kalian di muka bumi ini, Allah lah yang akan memvonis dan menghukumnya, menghukuminya di akhirat nanti. Saya pikir cukup sampai sini ya ikhwah sekalian, mungkin untuk saat ini cukup sampai ayat 55. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas ayat berikutnya dan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah manusia, bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Ya, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sebenarnya ada kisah tentang diangkatnya Nabi Isa dalam suatu riwayat dalam kitab-kitab sunnah. Tetapi karena waktunya sudah jam segini dan ana juga harus pergi ke tempat lain, maka kita cukupkan sampai sini aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.